Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Babu ma ja'a fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam janabat tauhid. وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. باب ما جاء في حمايته المصطفى. Berarti وسده. كان عطف على حماية. في حماية المصطفى وفي سد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Artinya bab tentang bagaimana penjagaan Rasulullah SAW masalah tauhid dan bagaimana beliau menutup seluruh jalan-jalan yang membawa kepada kesyirikan. Qala al-musannif rahimahullah babu ma jaa fi himayatil mustafa janab at-tauhid wa saddihi kull tariqin yusilu ila syirki. Qala dikatakan dalam syarahnya al-janab al-murad himayatuhu amma. Al-janab maknanya janib, sisi. Janab at-tauhid, di sisi tauhid. Bagaimana penjagaan, di sisi tauhid. Wal-murad, yang dimaukan. Himayatuhu amma yuqarribu ilaihi, au yukhalituhu minasyirki wa asbabih. Penjagaan. Tauhid. Dari apa-apa yang mendekatkan, atau dari apa-apa yang mendekatkan kepadanya, atau mencampurinya dari kesyirikan-kesyirikan dan sebab-sebabnya. Kalau kita gambar tauhid, maka dilindungi oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dari semua yang akan merusak tauhid atau mengurangi tauhid atau membatalkan tauhid atau asbab yang membawa kepada syirik. Walaupun itu bukan syirik. Tapi karena sebab-sebab atau jalan membawa kesyirikan ditutup juga oleh Rasulullah SAW. Walaupun belum syirik, sudah ditutup pintu-pintunya agar aman dari kesyirikan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Musannif menyebutkan dalilnya di awal bab ini. Wa qaulullah ta'ala atau wa qaulillah ta'ala. Naam, karena masih bergandeng dengan bab. Babu ma jaa fi himayah ila akhirih wa babu qaulillah ta'ala. Dan juga bab qaulillah ta'ala. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dibawakan dalilnya, bagaimana sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya, di dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah, atau di akhir surat At-Taubah, ayat 128. Allah berfirman, laqad ja'akum, telah datang kepada kalian, seorang Rasul, Rasulun, min anfusikum, dari kalangan kalian, azizun alaihi ma'anittum, yang terasa besar baginya, apa yang menyusahkan kalian? Harisun alaikum. Sangat mementingkan kalian. Bil mu'minina raufur rahim. Dan terhadap orang beriman, sangat sayang. Sangat rauf dan rahim. Sangat pengasih, penyayang. Demikian ayatnya. Allah sifatkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling sayang pada umatnya, dan orang yang paling perhatian pada umatnya, dan orang yang tidak mau kalau umatnya susah. Bagaimana caranya? Supaya jangan sampai kalian terasa berat. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, rahimahullah, yaqulu ta'ala mumtannan 'alal mu'minin. Allah berfirman menyebutkan man. Manusia tidak boleh mengungkit-ungkit pemberian, sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha berhak karena memang Allah lah yang memberikan man kepada kita. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Qul la tamunnu 'alayya islamakum, balillahu yamunnu 'alaikum. Jangan merasa memberikan jasa, memberikan sesuatu kebaikan dengan kalian masuk Islam. Jangan. Bahkan Allah lah yang memberikan man kepada kalian. Maka di sini Allah memtannan 'alal mu'minin, Allah menyebutkan pemberiannya kepada orang beriman. Apa itu? Diutusnya seorang rasul yang sangat baik, sangat penyayang, sangat pengasih, sangat perhatian pada kalian. Ai arsala ilaihim rasulan min anfusihim. Ini Allah telah mengutus pada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, ai min jinsihim, min bani jinsihim wa ala lughatihim. Dari kalangan manusia, dari kalangan bangsa mereka, dan dari kalangan yang berbahasa dengan bahasa mereka. Kama qala Ibrahimu alaihi salam, sebagaimana Ibrahim meminta kepada Allah, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, utuslah pada mereka rasul dari mereka. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Dalam ayat lain Allah katakan, laqad manna, Allah telah memberikan kebaikannya. Alal mu'minin, terhadap orang mukmin, ketika Allah utus pada mereka seorang rasul min anfusihim. Mujarradur irsal, sudah ni'mah. Sudah merupakan man. Mujarrad al-irsal. Al-irsal. Diutusnya seorang rasul, itu sudah kenikmatan. Sudah man. Ditambah lagi rasul yang diutus dari kalangan mereka sendiri berbahasa dengan bahasa mereka. Dari tengah-tengah mereka. Ini kenikmatan yang berikutnya di atas kenikmatan yang pertama. Ditambah lagi yang diutus adalah seorang yang azizun alaihi ma'anittum. Yang terasa susah baginya apa yang memberatkan kalian. Harisun alaikum. Yang sangat mementingkan kalian. Yang bil mu'minina raufur rahim, yang terhadap orang beriman pengasih penyayang. Masya Allah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ini kenikmatan berikutnya di atas kenikmatan yang kedua, di atas kenikmatan yang pertama. Ni'mah ala ni'mah ala ni'mah. Dikatakan minkum rasulun min anfusikum ay minkum. Kama qala Ja'far ibn Abi Talib lin Najasyi. Sebagaimana Ja'far ibn Abi Talib berkata kepada Raja Najasyi ketika hijrah ke Habasyah dan dipanggil oleh Raja Najasyi, disampaikan untuk menyampaikan apa yang dibawa oleh Rasul kalian. Dan saat itu ada Mughirah ibn Syu'bah. Wal Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhumah. Disampaikan kepada utusan Kisra, Inna Allah ba'atha fina rasulan minna. Bahwa Allah telah mengutus di kalangan kami rasul dari kami sendiri. Na'rifu nasabahu wa sifatahu. Kami ketahui nasabnya, kami ketahui sifatnya. Madkhalahu wa makhrajahu. Kami tahu masuknya, kami tahu keluarnya. Masuknya kemana saja, keluarnya kemana saja. Orang bisa diketahui kayak apa dia, kalau kamu tahu kemana tempat masuknya, kemana keluarnya. Kalau masuk ke sini, ke sini, ke sini. Keluarnya biasanya ke sana, ke sana, ke sana. Kamu akan tahu. Apakah orang itu orang baik atau orang jelek. Maka mereka bilang, kami kenal sifat-sifatnya, kami kenal nasabnya, kami kenal tempat masuknya dan tempat keluarnya. Wasidqahu wa amanatah, dan kami tahu pula kejujurannya, kami tahu pula amanahnya. Wa dzakaral hadis, dan disebutkan hadis. Baik. Makanya apa keuntungannya kalau diutusnya seorang rasul itu dari kalangan mereka sendiri? Hah? Keuntungannya adalah diketahui nasabnya, diketahui keturunannya, diketahui sifatnya, diketahui bahwa dia tidak pernah menipu orang. Bahwa dia adalah orang yang terpercaya. Dikenal. Oleh karena itu, barakallahu fikum. Sejak dini, jangan coba-coba berdusta. Jangan coba-coba berkhianat. Jangan coba-coba kamu menipu. Jangan coba-coba kamu berbuat yang seperti itu. Mengapa? Karena kalian calon-calon dai. Kalau dikenal kalian dalam dagang menipu, berbohong, berdusta, maka ketika suatu saat berbicara tentang agama, orang akan berkata, saya tahu kamu. Waktu di pondok kan saya tahu. Kamu mencuri ini, kamu berbohong demikian. Khamilina azakumullah. Apalagi lebih dari itu. Di luar juga bersikap dengan sikap yang seperti itu. Tambah terkenal kedosaannya. Sulit untuk menghapus. Walaupun taubat diterima. Tetapi memperbaiki tanggapan manusia sulit. Artinya ketika sudah sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya. Sudah pernah sekali engkau menipu dan mereka ingat-ingat terus. Kamu taubat dengan taubatan nasuha. Tetap sulit dia percaya pada kamu. Allah mengampuni kamu. Tetapi dakwahmu akan sulit. Sehingga barakallahu fikum. Allah katakan, liyundiru qawmahum idha raja'u ilaihim. Disuruh untuk belajar. Tapi disuruh untuk kembali ke kaumnya. Untuk apa? Liyundiru qawmahum. Agar yang mengingatkan mereka dari kalangan mereka sendiri. Yang mereka kenal kejujurannya sejak kecil. Yang mereka kenal kebaikannya sejak kecil. Yang mereka. Maka ini barakallahu fikum adalah bibit. Yang berbobot. Artinya harus terbentuk dari kecil. Kepercayaan tersebut. Sampai ketika kamu berbicara akan diterima. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sejak kecilnya sudah dikenal al-amin, orang yang terpercaya. Ketika Rasulullah sallam berdiri di Bukit Safa mengumpulkan seluruh kabilahnya, sukunya dan menyatakan, kalau aku katakan dari balik bukit ini ada musuh yang akan memerangi kalian, akuntum musaddiqiyya, apakah kalian akan percaya kepadaku? Mereka semua menjawab dengan sama. Tidak berbeda. Yaitu, majarrabnaka kadiba. Kami tidak pernah mendapati engkau berdusta. Kata mereka. Maka ketika Rasulullah SAW menyatakan, ana undhirukum baina yaday adabin syadid, aku peringatkan kalian di hadapan adab yang pedih, bahwa aku Rasulullah pada kalian ila akhiri. Maka yang menolak, bukan menolak karena tidak percaya dengan ucapannya. Tetapi karena mukabarah yang ada dalam hatinya. Ada kesombongan yang ada dalam hatinya. Kalau kejujurannya mereka kenal semua. Dan mereka punya kaidah. Sebagaimana yang terucap dari seorang yang tidak mau masuk Islam. Raja Najasyi. Heraklius. Raja Heraklius. Apakah dia pernah berdusta sejak kecilnya? Dijawab oleh Abu Sufyan yang waktu itu masih kafir. Radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi beliau jujur. Abu Sufyan jujur. Tidak. Sejak kecilnya dia tidak pernah berdusta. Apa jawaban Raja Heraklius? Apakah mungkin dia berhati-hati dan tidak berani berdusta kepada manusia, tiba-tiba berdusta pada Allah? Apakah mungkin seorang yang tidak pernah berdusta di kalangan manusia dan untuk manusia atau atas nama manusia, tidak pernah, tiba-tiba dia berdusta atas nama Allah? Tak mungkin. Kalau sebaliknya, mungkin. Berbuat dosa atas nama manusia, berbuat dosa atas nama Allah, enggak berani. Itu mungkin. Tetapi orang ini tidak berdusta atas nama manusia. Sejak kecilnya, tiba-tiba berdusta atas nama Allah. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Dan itu seorang yang akil akan berpikir seperti itu. Maka orang-orang Quraisy dalam hati mereka juga sama. Ini tidak pernah berdusta. Masa mungkin tiba-tiba berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini barakallahu fikum. Perkara yang sangat penting. Bahwa mereka menjadikan itu sebagai alasan. Bahwa orang ini tidak mungkin berdusta. Karena sejak dulunya memang tidak pernah berdusta. Adi hikmah. Mengapa diutusnya dari kalangan mereka sendiri? Berarti itu teman dari Allah Ta'ala. Wa qala Sufyan ibn Uyainah. Berkata Sufyan ibn Uyainah. An Ja'far ibn Muhammad an Abihi. fi qawlihi ta'ala, tentang ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhirih, qala lam yusibhu syai'un min wiladatil jahiliyah. Kata Sufyan bin Uyainah, maksudnya bahwa dia tidak pernah dilahirkan dari kelahiran jahiliyah. Qala ibn na'azakumullah, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Tabari dalam tafsirnya, dan juga Baihaqi dalam Sunan, dan Abdul Razzaq dalam Musannaf, dan juga Ibn Abi Hatim wa Abu Syaikh, dan juga dalam tafsir Ad-Durrul Manthur, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan, aku tidak pernah dilahirkan dengan kelahiran jahiliyah. Rasulullah SAW lahir dari seorang bapak Abdullah dan seorang ibu Aminah. Abdullah dengan Aminah nikah dengan nikah yang benar, bukan walad zina. Bapaknya Abdullah dilahirkan dari nikah yang benar pula. Terus kakeknya Abdul Muthalib dilahirkan dari nikah yang benar pula. Tidak pernah dilahirkan dari wiladatil jahiliyah. Calon seorang rasul, calon seorang nabi, dari punggung laki-laki ke punggung laki-laki lainnya, dalam keadaan tidak pernah dilahirkan dengan wiladah jahiliyah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Qauluhu azizun alaihi ma'anitum, itu makna ja'akum rasulun min anfusikum. Jelas nasabnya, jelas turunannya, tidak pernah dilahirkan dengan kelahiran jahiliyah. Adapun Yahudi, turunan mereka tidak diyakini bahwa ini benar-benar turunan mereka. Mengapa? Karena mereka banyak berzina, tercampur nasab-nasab mereka. Karena mereka banyak berzina, banyak lahir anak-anak zina, yang anak yang tidak jelas. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa mereka mengenali Nabi Muhammad, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mengenali anak mereka sendiri, disebutkan dalam tafsirnya bal asyad. Mereka mengenali Rasulullah SAW lebih daripada mengenali anaknya sendiri, bahkan lebih. Mengapa? Karena anak sendiri mereka tidak yakin, apakah ini benar anak saya? Apakah betul-betul anak saya? Jangan-jangan istri saya berzina dan ini anak orang lain. Tetapi Rasulullah SAW sudah pasti, sudah jelas nasabnya, dikenal oleh mereka, dari ujung-ujungnya dikenal. Nasabnya tertulis dalam sejarah. Sampai kepada Ismail, kepada Ibrahim alaihimassalam. Ini khonidun a'azakullah makna min anfusikum. Ja'akum rasulun min anfusikum. Ay lam yusibhu syai'un min wiladatil jahiliyah. Azizun alaihi ma'anittum. Ay ya'izzu alaihi syai' alladhi ya'natu ummatahu. Akan terasa besar, berat baginya apa yang menyusahkan umatnya. Aziz maknanya tinggi, susah, berat. Di antara maknanya, kan ada makna-makna yang lain seperti mulia. Ya aziz. Baik. Sedangkan anat, susah. Ya anat, menyusahkan umatnya. Sehingga kalaupun mau mengajarkan sesuatu yang baik, Rasulullah SAW khawatir memberatkan. Memberatkan atau tidak memberatkan? Padahal baik. Maka beliau menyatakan, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalau saja tidak memberatkan umatku, akan aku wajibkan siwak. Tapi khawatir memberatkan. Kalau aku diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ini atau yang itu, aku memilih yang lebih ringan. Aku memikirkan umatku. Umatku. Demikian pula dalam sekian perkara. Maka Nabi menyatakan, inna hadha din yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Wala yushadad din illa ghalabah. Dan tidak ada orang yang memberat-beratkan dirinya kecuali pasti akan kalah. Enggak akan konsekuen. Qala, wa yashiqqu alaiha. Ya'nat maknanya yashiq. Wa yashiqu alaiha. Tidak mau Rasulullah SAW sampai memberatkan umatnya. Beliau merasa susah kalau umatnya susah. Walihada ja'a fil haditsin marwi min turuqin anhu. Oleh karena itu diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan dari banyak jalan bahwa beliau SAW bersabda, bu'istu bil hanifiyatis samhah. Aku diutus dengan agama hanifiyah yang samhah. Hanifiyah agama tauhid. Samhah adalah yang penuh kemudahan atau penuh toleran. Wa fi sahih inna hadha ad-din yusrun. Dalam hadis yang sahih disebutkan agama ini mudah. Dalam kitab sahih. Wa syari'atuhu kulluha samhatun sahlah. Syariatnya seluruhnya mudah. Ringan. Kamilah, tapi sempurna. Tapi sempurna. Yasiratun ala man yassaraha Allahu alaih. Akan dimudahkan atau mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah katakan tentang rasulnya, inna arsalnaka, sesungguhnya kami utus engkau rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai rahmat, kasih sayang untuk seluruh alam. Dan Nabi menyatakan, innama ana rahmatun muhdah, sesungguhnya aku adalah rahmat yang dibagikan, yang dihadiahkan. Maka beruntunglah umat ini. Beruntunglah umat Islam. Bahkan semestinya kita katakan beruntunglah umat terakhir manusia di zaman ini. Beruntung mendapatkan Rasul yang seperti beliau alaihi salatu wassalam. Yang Allah jadikan sebagai rahmatun muhdah. Rahmat yang dihadiahkan. Tapi sayang, orang-orang kafir tetap ingkar. Enggak mau menerima rahmat dari Allah. Enggak mau diberi hadiah kebaikan. Yaitu seorang Rasul yang azizun alaihi ma'anittum. Yang harisun alaikum. Yang bil mu'minina ra'ufur rahim. Bodoh sekali mereka yang tidak mau diberi rahmat dan tidak mau diberi kasih sayang. Harisun alaikum ay ala hidayatikum. Mementingkan kalian, maksudnya mementingkan hidayah kalian. Wa wusulin naf'id dunyawiyyi wal ukhrawi ilaikum. Dan juga haris bersungguh-sungguh mementingkan kalian, mementingkan untuk sampainya manfaat duniawi dan ukhrawi, dunia dan akhirat, untuk kalian. Bagaimana supaya kalian mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dibimbing agar mendapatkan akhirat yang baik. Keriduan Allah dan jannahnya. Tetapi juga di dunianya Rasulullah SAW berhati-hati jangan sampai mereka terasa berat. Tidak, itu tidak wajib. Illa anta tatawwa, kecuali kalau kau mau sukarela. Apakah harus? Tidak, kecuali kalau engkau mau sukarela. Illa anta tatawwa. Khawatir memberatkan. Kalau saja tidak memberatkan, aku akan wajibkan ini. Kalau saja tidak memberatkan, aku akan wajibkan itu. Kalau saja tidak memberatkan, aku akan jadikan sholat isya hadhihi sa'ah, tengah malam. Alhamdulillah karena Rasul ra'uf bil mu'minin rahim, maka beliau tidak menjadikan waktu isya saat itu, tetapi beliau mengajarkan di awal waktu. Kalau tidak memberatkan, maka niscaya waktu yang paling baik dari waktu isya adalah sekarang, kata Nabi. Di waktu tengah malam ketika itu. Semuanya diiringi dengan kalimat, kalau saja tidak memberatkan, kalau saja tidak memberatkan. Maka beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak mau memberatkan umatnya. Taha ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa. Taha, kami tidak turunkan kepadamu Al-Qur'an untuk menyusahkanmu. Tashqa dari kata syaqi. Dalam ayat lain Allah katakan, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan kemudahan. Allah tidak menginginkan kesusahan. Dan sekian banyak ayat, sekian banyak hadis menerangkan bahwa agama ini mudah. Dan Rasulullah SAW selalu memudah-mudahkan. Maka siapa yang memberat-beratkan, maka bukan agamanya yang salah. Tapi sang mubtadi' dhal, orang yang sesat ini yang salah. Kenapa merubah agama jadi berat? Maka Nabi menyatakan, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.